بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الله تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Kita baca Al-Kahfi ayat ke-43 dan ke-44. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Hunalika alwalayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaba wa khairun 'uqba. Berikutnya Allah Jalla wa Ala menyatakan terkait pemilik kebun yang kafir setelah ayat sebelumnya juga sedang menyebutkan bagaimana hasil yang diperoleh pemilik kebun yang kafir atas kesombongannya, penentangannya kepada al-haq dan juga kufurnya dia kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya ke-42, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi, dan tatkala kebunnya dibinasakan oleh Allah Jalla wa Ala, maka jadilah dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya sebagai ungkapan bentuk penyesalan, sebagai bentuk tercengang atas timpaan azab yang Allah Jalla wa'ala kirimkan kepadanya, dimusnahkannya kebun-kebun yang begitu subur tadinya. Allah kirimkan berupa hujan lebat, Allah kirimkan berupa petir dari langit, sehingga jadilah tanah yang licin. Maka dengan itu, fa asbaha yuqallibu kaffaihi, maka jadilah dia menyesal ala ma anfaqa fiha, atas apa yang dia telah infakkan, dia curahkan, dia keluarkan segala upaya untuk mempertahankan kekayaan atau kebunnya. wahiya khawiyatun ala urusiha, sementara kebun tadi dalam keadaan khawiyah, saqitah, maknanya adalah saqitah, roboh, ala urusiha, di atas akar-akarnya, tercabutlah. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, dan kemudian dia hanya bisa menyatakan ya lait, seandainya aku tidak menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Sebagaimana telah disebutkan, ini bentuk penyesalan yang mana tidak ada manfaatnya. Maka pada ayat yang bersama kita malam ini, Allah Jalla wa'ala menyatakan, walam takun lahu fi'atun, dan tidak ada baginya fi'ah, segolongan pun. Bisa berarti jamaah. Fi'ah itu kelompok atau jamaah atau sekumpulan. Maka tidak ada lagi bagi dia segolongan pun yang surunah, yang mana mereka bisa menolong dia. Siapa yang bisa diharapkan untuk bisa menolongnya jika azab, jika kehendak Allah Jalla wa'ala sudah menentukan. Lam takun lahu fi'atun yang surunah min dunillah, yang mana mereka tidak bisa menolong dia, min dunillah, selain dari Allah. Segolongan tadi, fi'ah tadi yang diharapkan untuk bisa menolongnya adalah selain dari Allah tentunya. Menunjukkan hanya bisa menolong dia adalah Allah Jalla wa'ala. Namun Allah Jalla wa'ala justru menurunkan azab kepada dia sebagai peringatan agar dia kembali. Wa ma kana muntasira, dan tidak ada yang dapat bisa menolongnya. Di situ kita dapati huruf ma. Ma beberapa jenis. Salah satunya adalah nafiyah, peniadaan, yang berarti tidak. Wa ma kana muntasira, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa melakukan pembelaan diri untuknya. Ma bersama kita adalah ma nafiyah, yang artinya peniadaan, yang artinya tidak. Nanti juga akan kita dapati ma yang berarti apa-apa. Dan beberapa jenis dari huruf ma. Wa ma kana muntasira, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Ketika azab Allah turunkan, maka hilanglah darinya apa yang tadi dia bangga-banggakan, seperti ucapan dia kepada orang yang beriman tadi, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafaro, aku ini orang yang paling banyak dari sisi harta dan dari sisi, dan paling mulia dari sisi keturunan. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, falam yadfa'u anhu minal azabi syai'a, maka tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan dia dari azab sedikitpun. Wa ma kana li binafsihi muntasira, sementara di terhadap dirinya saja dia tidak bisa melakukan pembelaan, tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Fa kaifa yantasir, yakni yakunu lahu ansaran, bagaimana kemudian dia akan melakukan pembelaan ala qada'illahi wa qadarih, terhadap ketentuan dan takdir Allah yang menimpa kepadanya. Lau ijtama'a ahlus sama'i wal ard ala izalati syai'in minhu lam yaqdiru. Beliau masih melanjutkan, seandainya berkumpul penduduk langit dan bumi untuk menuntaskan, menghilangkan, mengelakkan dari azab Allah Jalla wa'ala, lam yaqdiru, niscaya tidak akan mungkin mereka mampu melakukannya. Nah, maka tentunya kita takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang menurunkan azab. Dialah yang berkehendak menentukan untuk berlangsungnya apa saja yang Allah Jalla wa'ala keinginkan. Nah, dari ucapan orang kafir tadi, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, azharan nadam, menunjukkan dalil dia menampakkan penyesalannya. Nah, menampakkan penyesalannya dari apa yang disebutkan, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, seandainya dulu aku tidak menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Menampakkan apa? An-nadam, penyesalan. Nah, dan demikian, jika Allah Jalla wa'ala menginginkan kepada hamba kebaikan, ajjalalahu al-uqubah fid dunya. Idza aradallahu bi'abdin khaira, ajjalalahu al-uqubah fid dunya. Allah Jalla wa'ala ketika menginginkan terhadap hamba itu kebaikan, maka Allah segerakan azabnya di dunia. Karena azab akhirat jauh lebih berat, maka azab dunia sebesar apapun jauh lebih mending dibandingkan azab akhirat nanti. Maka dilunturkan, dihapuskan dosa-dosa hamba tadi melalui azab yang Allah timpakan. Nah, dan fadlullah, keutamaan dari Allah Jalla wa'ala, tidaklah bisa terukur dengan akal-akal kita. Nah, Allah Jalla wa'ala jika menginginkan kebaikan, sekalipun itu dalam bentuk sesuatu yang menyengsarakan atau tidak mengenakkan bagi hamba tadi, maka itu baik baginya. Nah, selanjutnya ayat ke-44. Hunalikal walayatu lillahil haq. Hunalikal walayatu lillahil haq. Huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Hunalik artinya adalah kata petunjuk jauh, di sana. Nah, hunalika, di sana, kata Allah, al-walayatu lillah al-haq, pertolongan itu hanya dari Allah Jalla wa'ala yang hak. Dari sisi bacaan terkait dengan kata al-walayah, yang kita saksikan wawunya fathah. Wawunya fathah. Nah, ada yang menyatakan wawunya kasrah, ada yang menyatakan pula wawunya adalah dhammah. Bagi yang menyatakan wawunya kasrah, al-wilayah, maka maknanya as-sultan. Maka maknanya as-sultan, kekuasaan. Yang sudah menjadi bahasa kita wilayah. Wilayah, walayah, nam. Ada yang menyatakan jika wawunya fathah, maka maknanya al-muwalat wan-nasr. Pembelaan, pertolongan, nam. Sebagai dalil atau bukti, Al-Baqarah 257. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah Jalla wa'ala itu waliyyu, penolong, pembela, alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka yang kita dapatkan di sini pada mushaf yaitu wawunya dalam keadaan fathah, al-walayah, yang berarti pertolongan, pembelaan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, hunalikal walayatu lillahil haq. Di sana, maksudnya di sana adalah yaumul qiyamah. Hunalik, maka antum berikan keterangan, yakni yaumul qiyamah. Di sana nanti, di yaumul qiyamah, al-walayatu lillahil haq. Pembelaan bagi Allah yang hak. Ada yang menyatakan al-haq sifat dari al-walayah. Al-haq sifat dari al-walayah. Ketika dikatakan demikian, hunalikal walayatul haq lillah. Di sana pertolongan yang hak adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqnya dikedepankan sebelum lillah. Hunalikal walayatul haq lillah. Di sana nanti di yaumil qiyamah, pertolongan yang hak itu hanya dari Allah Jalla wa'ala. Nah, ada yang menyatakan bahwa al-haq itu sifat Allah. Ala sifatillah, menunjukkan sifatnya Allah. Kalau tadi apa? Al-haq mensifatkan terhadap al-walayah. Sementara ada yang menyatakan pendapat bahwa al-haq itu adalah sifat Allah Jalla wa'ala. Nah, sebagai bukti surat Al-An'am ayat ke-62. Thumma ruddu ilallah maulahumul haq. Kemudian mereka mengembalikannya kepada Allah. Maulahum, penolong mereka. Allah itu maulahum, penolongnya mereka. Al-haq yang hak. Penolongnya mereka yang hak. Maka al-haq di situ pensifatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Dialah Allah Jalla wa'ala itu khairun thawaba. Sebaik-baik thawab. Thawab artinya pahala. Sebaik-baik pemberi pahala. Kita lihat bagaimana tafsirnya. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, khairun thawaba artinya afdalu jaza li ahli ta'atihi, seutama-utama balasan bagi mereka yang taat kepada Allah. Lau kana ghairuh yusibuh. Walaupun selainnya mau memberikan balasan. Namun ketahuilah sebaik-baik balasan yaitu dari Allah Jalla wa'ala. Huwa, dialah Allah. Khairun, yang jauh lebih baik. Sawaba, pemberi pahala. Nah, selain khairu sawaba, maka Allah juga khairun uqba. Allah itu khairun, jauh lebih baik. Uqba. Uqba itu akibat. Akibat itu bahasa Arab diindonesiakan. Bagaimana akibatnya? Hasil akhirnya. Nah, demikian pula tumit. Dalam bahasa Arab namanya aqab. Tahu tumit? Bagian kaki paling bawah yang belakang, tumit. Nah, kenapa? Karena di bagian akhir dari tubuh. Nah, makanya disebutkan dalam hadis, nam, wailun lil aqabi minan nar. Aqab, jamaknya aqab, artinya tumit. Wailun lil aqab, celaka bagi tumit-tumit. Minan nar, yang menyebabkan dia masuk ke dalam nar. Kisahnya kaitannya dengan seseorang yang wudhunya tidak sempurna. Cepat-cepatan, asal-asal wudhu, walaupun airnya banyak tercurah, dibuka sebesar-besarnya kerannya itu, padahal kebutuhan wudhu sekelumit, satu gelas atau berapa ciduk lah. Demikian yang di sunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak. Nah, kenapa dia tidak lakukan seperti itu? Karena tidak di atas bimbingan ilmu, asal-asalan. Padahal wudu sebagai pintu gerbang memasuki salat. Bagaimana ketika wudunya tidak benar? Maka apakah bisa kemudian salatnya bisa sahih, bisa sah di hadapan Allah? Maka hendaklah praktekkan wudhu dengan sebenar-benarnya, rata, nam tidak tersisa, celah-celah yang tidak terkena, maka di sana padanya ancaman. Walaupun lafadznya terkait tumit, tapi anggota tubuh wudhu lainnya jika tidak terkena, walaupun sebesar logam, maka akan terkena ancaman. Dijelaskan oleh para ulama mengapa yang disebutkan tumit, karena itu memang sering atau kebanyakannya orang terlalaikan. Ya, sudah selesai dari awal bagian kaki, kemudian cepet-cepetan asal gini. Ya, airnya itu seret kanan kiri tanpa memperhatikan yang belakang. Nah, maka sungguh masih memprihatinkan kalau kita lihat menoleh ke kanan ke kiri, melihat di antara saudara kita kaum muslimin wudunya belum benar. Maka perlu terus diingatkan. Nah, agar betul-betul sesuai dengan tuntunan yang diharapkan wudunya tadi diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada kata aqab. Aqab, akibat atau maknanya pula tumit atau sesuatu yang terakhir. Nah, wa khairun uqba, dan Allah Jalla wa'ala jauh lebih baik sebagai pemberi balasan. Akibat itu adalah yang terakhir. Selesai, maka kemudian dibalasi. Maka diartikan juga di sini pemberi balasan. Khairun uqba. Allah itu sebaik-baik pemberi balasan. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, aqibatu ta'atihi khairun min aqibati ta'ati ghairih. Akibat taat kepada Allah adalah jauh lebih baik dibandingkan akibat taat kepada selainnya. Fahuwa khairu ithabah, maka Allah itu zat pemberi balasan yang sebaik-baiknya. Berkata juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-a'mal allati takunu lillah azza wa jalla, amalan-amalan yang diperuntukkan bagi Allah azza wa jalla, thawabuha khairun, maka pahalanya adalah jauh lebih baik kalian beramalnya sedikit, tapi balasannya jauh lebih baik. Kalian beramal tidak perlu menguras tenaga, tapi balasannya jauh lebih baik. Contoh, misal amalan zikir. Ya, paling gampang. Hanya mengerahkan lisan dengan air ludah. Tidak perlu bergerak ke sana kemari dengan zikir, dengan mimik lisan kita. Pahalanya begitu besar. Makanya manfaatkan waktu yang luang, jangan diem mulut itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir dan bersyukur kepadamu. Banyak orang terlalai dengan zikir. Belum tentu orang kemudian diem, kemudian langsung terperanjat untuk zikir, kalau bukan Allah Jalla wa'ala yang mengingatkan. Maka ketika diberikan, diingatkan oleh Allah lisan atau diri kita untuk itu, maka itu bentuk rizki yang besar. Rizki itu bukan materi belaka, tapi diingatkan dengan kebaikan hati kita, dicondongkan kita kepada taat, maka itu nikmat yang besar. Bayangkan antum baca, bagaimana fadilah keutamaan-keutamaan zikir. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari. Seperti dia membebaskan budak. Demikian pula dia baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, namun berat timbangannya di sisi Allah. Dan dengan dua kalimat tadi menjadi sebab Allah cinta kepada hamba tadi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Satu. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalimat atau kata tasbih jauh dibandingkan, lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Tasbih, subhanallah. Subhanallah wa bihamdi atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kenapa kok bisa dikatakan lebih baik dari dunia dan isinya? Iya, dikarenakan kalimat tasbih, amalan soleh, amalan ketaatan itu kekal, kesinambungan, berlanjut. Sedangkan dunia ini fana, akan hancur, musnah. Nah, maka di saat yang bagaimanapun kita berusaha zikir kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW selalu zikir pada setiap keadaan. Berdiri, duduk, berbaring, jalan kaki, berkendaraan. Ya, eman-eman. Waktu sehari 24 jam. Sudah berapa persentase kita memanfaatkan itu untuk akhirat kita? 6. Eman. Lidah diam itu eman. Sementara umur kita belum tentu nyampe 60 tahun. Atau anggaplah 60 sampai 70. 6. Tapi kalau kita nyimpen dengan amalan-amalan yang soleh, di antaranya amalan yang ringan tapi nilainya besar, menjadi sebab kecintaannya Allah dengan sebab hamba tadi zikir, 6, dan amal soleh yang lainnya, maka mengapa tidak untuk kita manfaatkan dan kita lakukan. Kata Al-Imam Ibn Kathir, al-a'malu allati takunu lillahi azza wa jalla thawabuha khairun. Amalan-amalan yang diperuntukkan bagi Allah Jalla wa'ala, pahalanya lebih baik. Wa'aqibatuha, dan akibatnya, hamidah, rasyidah, kulluha khair. Hamidah, terpuji. Rasyidah, tertuntun. Kita terarah. Kulluha khair, semuanya baik. Nah, maka ingatlah bahwa apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Yang tampak maupun tersembunyi Allah itu tahu. Allah hitung, Allah maha cepat di dalam menghitung semuanya. Huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Nah, berikutnya kita melangkah pada ayat ke-45. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Naam, kita baca وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Naam. Allah Jalla wa'ala menyatakan suatu perintah. Wadrib. Waw berdiri sendiri, yaitu huruf sambung. Sedangkan kata perintahnya idrib. Daraba yadribu. Sebagaimana sudah dijelaskan pada kajian-kajian sebelumnya, tidak selalu daraba itu memukul. Tapi di sini artinya berikan perumpamaan. Wadrib, dan hendaklah engkau berikan perumpamaan. Nah, lahum, buat mereka. Manusia maksudnya. Masalah, suatu permisalan. Ya tadi, bahwa masal tadi perumpamaan. Wadrib masalah. Dan berikan perumpamaan lahum, untuk mereka manusia, al-hayatid dunya, tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan dunia itu. Sampaikan hai Muhammad SAW kepada mereka, agar mereka bisa mencerna, bisa tahu bagaimana hakikat kehidupan dunia itu. Berikan suatu permisalan. Karena memang dengan perumpamaan lebih mendekatkan kepada kefahaman. Kasih contoh ini, ya. Kalimatnya begini. Tapi dengan masuk kepada contoh demi contoh, semakin paham, semakin mudah untuk dicerna. Maka Al-Quran juga mengajarkan perumpamaan. Ajarkan, sampaikan, gambarkan tentang kehidupan dunia ini seperti apa. Kamain, dunia itu seperti ma, seperti air. Di situ disambung dengan ka. Air itu ma, maun, air. Tapi disambung dengan ka. Ka itu artinya seperti. Kamain, seperti halnya air. anzalnahu, yang kami telah turunkan kepadanya. Kami, Allah, telah turunkan kepadanya, kepada manusia tadi. Airnya yang berupa apa? Atau dari mana? Minas sama, dari langit. Air dari langit namanya al-matar, hujan. Nah, tapi jangan keliru ketika mengucapkan matar, toknya panjang, al-matar, bandara, airport. Kalau toknya panjang, bandara. Tapi kalau toknya pendek, semuanya pendek, mim, to, dan ra, hujan, al-matar. Nah, kama in anzalnahu minas sama, seperti halnya air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi, kemudian dia bercampur dengannya. Fakhtalata, ikhtilat, bercampur. Nabatul ard, air tadi bercampur dengan nabat, dengan tumbuh-tumbuhan, al-ardi, tumbuh-tumbuhan bumi. Air kalau sudah ketemu dengan tanaman, apa reaksinya? Maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan tadi, bi'idznillahi ta'ala. Akan menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan tadi di muka bumi. Fa'asbaha hasyima, kemudian tumbuh-tumbuhan tadi menjadi hasyim, menjadi kering. Ya, kemudian tumbuh-tumbuhan tadi yang tadinya subur kemudian jadi kering. Tadruhur riyah, kemudian diterbangkan oleh ar-riyah, diterbangkan oleh angin. Wa kanallahu, dan Allah Jalla wa'ala itu ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu muqtadira, maha kuasa. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana penjelasan permisalan tentang kehidupan tadi yang dipermisalkan seperti itu oleh Allah Jalla wa'ala, maka penjelasannya insyaAllah pada kajian berikutnya. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.